diperhatikan dengan baik. Ya, yang semestinya kita tanggap terhadapnya. Wa huwa annama 'ada min adz-dzunubi bi idraril ghairi fi dinihi wa dunyahi fa 'uqubatuna lahu fi ad-dunya akbar. Bahwa sesungguhnya suatu dosa yang dosa itu berakibat memudaratkan orang lain pada agama dan dunianya, memberi mudarat pada agama dan dunia orang lain, maka hukuman kami terhadapnya di dunia lebih besar karena bermudarat kepada orang lain. Wa amma ma'ada min adz-dzunubi bi madarratil insan fi nafsihi faqad takunu 'uqubatuhu fil akhirati ashad wa in kunna nahnu la nu'aqibuhu fid dunya. Adapun dosa yang dilakukan seseorang yang memudaratkan dirinya sendiri, ya, tetapi tidak memudaratkan orang lain, boleh jadi hukuman yang akan dia rasakan, yang akan dia dapatkan di akhirat lebih berat. Meskipun kami, ya, kita di dunia tidak menghukum dia, karena dosa itu mudaratnya ke dirinya sendiri. Kita tidak menghukumnya, tetapi boleh jadi dia akan dapat hukuman yang lebih besar di akhirat. Nah, beda dengan yang pertama, dosa yang dilakukannya memudaratkan orang lain, memudaratkan, merusak, ya, agama dan dunia orang lain, maka ini pantas dihukum di dunia. Nah, kemudian ditegaskan lagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa idrarul 'abdi fi dinihi wa dunyahu huwa dhulmun nas. Fadh-dhulmu lil ghairi yastahiqqu sahibuhu al-'uqubata fid dunya la mahalata likaffi dhulmin nas ba'dihim 'an ba'd. Ya, memudaratkan hamba Allah pada agamanya dan dunianya itu termasuk dalam kategori mendzalimi manusia, kedzaliman terhadap manusia. Yang namanya kedzaliman terhadap orang lain pantas pelakunya untuk dihukum di dunia, mesti itu sudah merupakan keharusan, tidak bisa tidak, ya, memang harus dihukum di dunia. Tujuannya untuk, ya, menghentikan kedzalimannya terhadap manusia, untuk menghentikan kedzaliman di muka bumi antara satu dengan yang lainnya. Jika tidak dihukum di dunia, ya, maka akan saling mendzalimi. Ketika dihukum, ya, akan menjadikan pelakunya jera dan orang lain takut melakukannya. Nah, apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Syekh Ubaid, perkara ini mujma'un 'alaihi 'inda ahli sunnah. Hadzal amr mujma'un 'alaihi 'inda ahli sunnah. Perkara ini perkara yang merupakan ijma', disepakati di sisi ahli sunnah. Ya. Dengan demikian, kita sekarang bisa mengerti kenapa kemudian seorang mubtadi' dia ditahdid dan dihajar karena dia merusak agama, ya, merusak agama kaum muslimin. Nah, dan telah disebutkan sebelumnya, ana sempat mengangkat contoh kisahnya Sabir, ya, yang menebarkan syubhat, mengutak-atik ayat-ayat yang mutasyabihat, kemudian dihadapkan kepada Umar bin Khattab, kemudian, ya, dia dihukum. Nah, dihukum oleh khalifah langsung. Nah, Umar bin Khattab yang langsung memukuli kepalanya. Ya. Nah, dengan pelepa kurma. Nah, sampai berdarah-berdarah. Nah, dan bukan hanya sampai di situ, ya, setelah itu dia diasingkan. Nah, dikeluarkan dari Madinah. Nah, itu suatu bentuk hukuman. Nah, kemudian Syekh menjelaskan tentang kaidah hajar al-'asi wal mubtadi', hajar boikot terhadap pelaku maksiat dan mubtadi'. Dan itu suatu bentuk hukuman yang dijelaskan tadi. Itu suatu bentuk hukuman terhadapnya. Ya. Yang namanya boikot terhadap pelaku maksiat dan mubtadi' tidak memiliki jangka waktu tertentu. Tidak ada batas waktunya. Yang menjadi patokan, ya, amaduhu hina yuqli'u amma huwa fi min ma'siyatin aw bid'ah. Dihentikan hajar boikot itu terhadapnya ketika dia sudah mencabut diri dari maksiatnya. Dia mencabut diri dari bid'ahnya, dia taubat, rujuk. Menghentikan maksiat dan bid'ahnya, saat itulah dihentikan hajar terhadapnya. Ya. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hajar yang diberlakukan oleh Nabi alaihissalam, boikot yang diberlakukan oleh Nabi alaihissalam kepada Ka'b bin Malik dan dua sahabatnya. Ada tiga sahabat ketika itu. Salah satunya Ka'b bin Malik, mereka ketinggalan, tidak ikut bersama Nabi alaihissalam berangkat ke Tabuk untuk perang Tabuk memerangi Romawi. Ya. Akhirnya sepulang Nabi alaihissalam dari perang Tabuk, meskipun pada realitasnya perang tidak terjadi, ya, Nabi alaihissalam menghukum mereka, diboikot oleh Nabi alaihissalam bersama kaum mukminin selama 50 hari sampai turun ayat dalam surat At-Taubah khusus tentang mereka. Ya, merekomendasi taubat mereka. Turun ayat merekomendasi taubat mereka bahwa Allah SWT telah menerima taubat mereka. Sampai-sampai Ka'ab selama diboikot itu. Nah, ya kita tahu sampai tingkatan boikotnya itu, ya, sampai Nabi SAW merintahkan kepada Ka'ab bin Malik untuk memulangkan istrinya. Tidak boleh serumah dengan istrinya, dipulangkan dulu ke orang tua. Nah, ya, sampai-sampai hanya dia berdiam di rumahnya seorang diri. Begitu pula dua sahabat yang lainnya yang dibawa. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik mengatakan, wallahi ma bi an amuta aw yamuta Rasulullah an ala tilkal hala. Demi Allah, aku tidak ingin mati atau Rasulullah mati dalam keadaan saya seperti ini. Takut Ka'ab bin Malik jika sampai dirinya wafat atau Rasulullah SAW keburu wafat dalam keadaan dia masih di atas kesesatan tersebut, boikot hajar masih berlaku badannya. Alhamdulillah. Nah, setelah 50 malam, 50 hari turun ayat sehingga hajar boikot itu berakhir, diterima taubat mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan demikian mengatakan bahwa boikot itu secara mutlak hanya dibatasi 3 hari saja, itu kesalahan yang fatal. Jika ada mengatakan bagaimana dengan hadis Abi Ayyub riwayat Al-Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, Nabi mengatakan la yahillu li muslimin ayahjura akhahu fawqa salat, tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya berjumpa bertemu, fayu'ridu hada wa yu'ridu hada, berjumpa berpapasan, ini berpaling, yang ini juga berpaling, la salam wala salam, tidak saling mengucapkan salam, tidak saling menegur, ya, tidak ada tegur sapa. Nah, saling memalingkan muka. Tidak boleh itu dilakukan lebih dari 3 hari. Batasnya yang dibolehkan hanya 3 hari. Artinya, jika lebih 3 hari masih begitu keadaannya, sudah berdosa. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Dan yang terbaik dari kedua ya, keduanya adalah yang memulai menyapa, memulai memberi salam, itu yang terbaik. Nah, bagaimana jawaban terhadap hadis ini? Bukankah di sini dibatasi hanya 3 hari boikot itu sesama muslim? Jawabannya di sini dinukil keterangan Al-Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah. Kata Al-Baghawi, fa amma an-nahyu 'anil hujrani aktsara min thalathin, adapun larangan melakukan boikot lebih dari 3 hari, innama ja'a fi hujranir rajul akhah li'atbin wa mawjidatin aw linabwatin takunu min. Nah, hanyalah sesungguhnya hadis itu berkenaan dengan seseorang memboikot saudaranya dalam rangka memberi pelajaran kepadanya, melampiaskan kesalnya, sakit hatinya, ya, atau karena ya saudaranya itu telah berbuat kejelekan kepadanya, telah mengganggunya. Nah, dia kemudian memboikotnya. فَرُخِّصَ لَهُ فِي مُدَّةِ الثَّلَاثِ لِقِلَّتِهَا وَحُرِّمَ مَا وَرَاءَهَا. Maka ada rukhsah. Nah, perhatikan. Ada rukhsah, ada keringanan, ya, hanya sampai 3 hari saja. Karena 3 hari itu terhitung sedikit, tidak lama. Lebih dari itu sudah diharamkan. Jadi sebagai pelajaran kepadanya, melampiaskan kesalnya, sakit hatinya, ya, karena berselisih, cekcok, ya, sehingga boikot-boikotan, ya, sudah ada rukhsah, kelonggaran, boleh, boleh, silakan, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Lebih dari itu sudah haram, sudah berdosa. Nah, kemudian kata Al-Baghawi, fa amma hujranul walid al-walada waz-zawji az-zawjata, adapun seorang ayah memboikot putranya, ya, karena putranya melakukan pembangkangan, kedurhakaan kepadanya, kesalahan, sehingga diajari, ya, dengan hendak diluruskan, hendak diberi pelajaran dengan diboikot. Begitu pula seorang suami memboikot istrinya karena istrinya membangkang, melakukan, ya, kedurhakaan kepada suaminya, maka diboikot, ya, sebagai pelajaran kepadanya agar menjadi baik. Wa man kana fi ma'nahuma, dan yang semakna dengan ini, ya, dan semakna dengan ini, fala yadhiqu aktsara min thalathin, maka tidak diperketat, tidak dibatasi, ya, dengan 3 hari saja. Nah, ada kelonggaran untuk melakukannya lebih dari 3 hari. Waqad hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu syahran. Di antara dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memboikot istri-istrinya dalam rangka menegur dan mendidik mereka sampai 1 bulan diboikot. Nah, sampai 1 bulan. Hadza qaulul Khattabi fi kitabi, ini pendapat Al-Khattabi dalam kitabnya. Qul, kata Al-Baghawi, aku berkata, فَأَمَّا هُجْرَانُ أَهْلِ الْعِسْيَانِ وَأَهْلِ الرَّيْبِ فِي الدِّينِ, adapun boikot terhadap pelaku maksiat dan orang yang ragu, ya, dalam agama ini, ya, mubtadi', فَشَرَعٌ إِلَىٰ أَنْ تَزُولَ الرِّيبَةُ عَنْ حَالِهِمْ wa tadhhara taubatuhum, maka itu disyariatkan boikot terhadap mereka sampai benar-benar hilang keraguan terhadap keadaan mereka, ya, sampai benar-benar dipastikan telah membaik, ya, benar-benar telah rujuk, telah tobat, dan benar-benar sudah membaik, dan sampai benar-benar tampak tobatnya. Kita lihat Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya, itu mereka ketiga sahabat ini, ketiga sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhum, mereka menyesal dengan peristiwa itu? Kenapa sampai ketinggalan, tidak berangkat? Ya, karena mengurusi ya kebunnya. Nah, berlambat-lambat sampai akhirnya betul-betul ketinggalan. Mereka menyesal sejadi-jadinya. Oleh karena itu ketika pulang Nabi Alaihissalam dari Tabuk, orang-orang munafik silih berganti datang berdusta, ya, mencari-cari udzur dengan dusta. Mereka tidak mau berdusta. Mereka menyesal. Nah, mereka bertobat. Namun coba kita lihat, diperlakukan, ya, diperlakukan hukuman itu hajar sampai 50 malam coba. Sehingga benar-benar dipastikan, sampai benar-benar tampak jelas sekali betul-betul mereka sudah baik. Nah, jadi jika ada seorang pelaku maksiat atau mubtadi yang kemudian diboikot, kemudian dia mengaku rujuk taubat, ya, itu benar-benar butuh dipastikan dengan jelas. Nah, butuh benar-benar dipastikan dengan jelas. Nah, di sini dikatakan sampai benar-benar hilang keraguan terhadap keadaan mereka, kata Al-Baghawi, fasyar'un ila an tazula ar-ribatu an halihim. Itu adalah syariat, ya, boikot terhadap mereka terus dilakukan sampai hilang keraguan terhadap mereka. Jadi sampai kita benar-benar yakin dia betul-betul memang sudah baik. Wa tadhharu taubatuhum, sampai benar-benar tampak tobatnya. Nah, ini bukan main-main. Karena dia membahayakan agama. Nah, merusak agama. Baik. Ini cabang yang kelima dari prinsip ini. Sebagai penutup, ya, di sini ada tambahan prinsip yang penting ditambahkan oleh Syekh, bahwa termasuk di antara kaidah-kaidah sunnah yaitu penerapan hukum al-hukmu 'ala al-mukhalafati bima yadullu 'alaihi syar'u. Penerapan hukum terhadap suatu bentuk penyelisihan, ya, penerapan hukum yang tepat, tepat sasaran, ya, vonisnya tepat sesuai yang ditunjukkan oleh syariat. Nah, maka jika syariat menunjukkan bahwa mukhalafah, penyelisihan yang terjadi itu tingkatannya kekufuran, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan itu adalah kufur, difonis kekufuran. Jika syariat menunjukkan bahwa penyelisihan itu tingkatannya kefasikan, maka Ahlus Sunnah mengatakan hadafis, ini kefasikan, tidak mengeluarkan dari agama. Jika itu kufur, dikatakan itu kekufuran yang membatalkan Islam. Jika itu kefasikan, dikatakan kefasikan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Jika syariat menunjukkan bahwa itu semata kesalahan, kesalahan tetapi tidak sampai pada tingkatan kefasikan, dosa besar, apalagi untuk dikatakan kekufuran yang membatalkan Islam, maka dikatakan itu khotiyah, itu kesalahan, kekeliruan. Begitu pula perlu dibedakan antara satu bid'ah dengan bid'ah yang lainnya, karena bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada tiga tingkatan di sisi Ahlus Sunnah Jamaah bid'ah itu. Ada bid'ah yang tingkatannya mukaffirah, bid'ah itu menjadikan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Bid'ah itu sudah kekufuran yang menjadikan pelakunya, ya, bukan hanya mubtadi' tetapi sudah murtad, kafir, keluar dari Islam. Dicontohkan oleh Syekh, kewahdatil wujud seperti bid'ah, ya, wahdatil wujud, wujud, ya, wujud ini semua hanya satu, ini semua wujudnya Allah Subhanahu wa taala, seluruh yang ada ini yang kita lihat semuanya wujud Allah, wahdatil wujud, Allah di mana-mana. Ini akidah yang dianut oleh golongan ekstrim kaum sufi, dan ini tingkatannya kufuran, membatalkan Islam. Nah, ya, na'udzubillah keyakinan ini, yakini semua ini wujudnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang najis-najis, yang jelek-jelek, na'udzubillah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, dan bagaimana mungkin bisa seperti itu? Allahu akbar, Allah maha besar, zatnya, dirinya maha besar, tidak ada apa-apanya alam semesta ini. Di hari kiamat nanti, di hari kiamat nanti, langit bumi, bumi digenggam, langit dilipat oleh Allah dengan satu tangan. Nah, dengan satu tangan. Nah, tidak ada apa-apanya dalam semesta ini dengan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dikatakan ada bersama dengan makhluknya di mana-mana? Nah, ada mustahil. Baik, juga akidah dicontohkan oleh Syekh yang tingkatannya kekafiran adalah tajahum, ya, Jahmiyah. Ya, akidah Jahmiyah. Nah, dan akidah Rafidah. Ar-Rafid, akidah Syiah Rafidah. Nah, mereka itu sudah bukan muslimun. Mereka bukan muslim. Kita mengetahui Syiah Rafidah yang ada sekarang. Nah, ya, Khomeini dan kawan-kawannya. Nah, yang ada di Iran. Nah, mereka Imamiyah, Ibn Asyariyah yang meyakini 12 imam. Nah, sama dengan Syiah yang dianut di Suriah, Nusairiyah, yang mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Tuhan mereka Ali, bukan Allah. Nah, ya, mereka semua bukan muslim. Bid'ahnya sudah bid'ah yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam, sudah tidak terhitung kaum muslimin. Ada juga yang dikatanya mufassiqah, menjadikan penganutnya, pelakunya fasik, ya, merupakan kefasikan. Tamasyur, yaitu bid'ah Asy'ariyah dan semisalnya. Dan ada pula yang lebih rendah dari itu, tingkatan yang paling bawah, yaitu bid'ah yang merupakan shaghirah. Ya. Bid'ah yang merupakan dosa kecil, dicontohkan oleh Syekh Ubaid, kadzikril jama'ah, seperti zikir serentak. Zikir berjamaah bersama-sama dengan satu komando. Ya. Yang diatur bersama, serentak zikirnya. Nah, ini klasifikasi bid'ah. Nah, jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak sembarangan memvonis. Nah, tidak sembarangan memvonis, tetapi vonis dijatuhkan kepada setiap mukhalafah sesuai dengan porsinya. Nah, seperti yang sudah dicontohkan rinciannya tadi. Kemudian di antara kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah membedakan antara al-fi'il dan al-fa'il. Yufariquna bainal fi'il wal fa'il. Ahlussunnah wal Jamaah membedakan antara perbuatan dan pelaku. Wal qauli wal qa'il, membedakan antara ucapan, perkataan, statement dengan orang yang melontarkan ucapan itu, statement itu. Ya. Boleh jadi kesalahan seseorang dari perbuatannya, kesalahan seseorang dari ucapannya, yakni dia mengucapkan suatu kesalahan, berbuat suatu kesalahan, ya, yang itu tingkatannya boleh jadi kekafiran, boleh jadi kefasikan, boleh jadi bid'ah, boleh jadi semata maksiat. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah belum tentu memvonis pelakunya, ya, kafir, memvonis pelakunya fasik, memvonis pelakunya mubtadi, ya, atau memvonis pelakunya sebagai pelaku maksiat. Kenapa? Karena di sana ada syurut dan mawani'. Adapun ucapan itu, perbuatan itu jelas divonis. Sudah divonis jelas. Ucapan itu, perbuatan itu kekufuran, itu kefasikan, itu bid'ah, itu maksiat. Itu jelas. Tapi pelakunya, orang yang melakukan dan orang yang mengucapkan, tidak sembarangan Ahlus Sunnah langsung mengatakan, oh berarti dia karena mengucapkan ucapan kufur berarti dia kafir, karena dia mengucapkan ucapan bid'ah berarti dia mubtadi, dan melakukan perbuatan kufur berarti kafir, melakukan perbuatan kefasikan berarti fasik, perbuatan bid'ah berarti mubtadi. Tidak, tidak sembarangan begitu, ya. Karena dalam memvonis pelaku di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah harus terpenuhi syarat-syarat dan ternafikan, tertepis darinya penghalang-penghalang untuk divonis. Nah, diantaranya dipersyaratkan, ya, sengaja dalam keadaan sadar. Nah, apabila pelakunya atau pengucapnya mengucapkannya itu tidak sengaja, tidak sadar, maka dimaafkan, itu udzur, tidak bisa difonis. Coba pada hadis, salah satu sebagai contoh mengenai syarat ini dan penghalang ini yang diceritakan, dikisahkan oleh Nabi alaihissalam, seseorang safar di padang pasir yang luas, dia membawa berkendaraan onta, membawa bekal, bekalnya semuanya di ontanya. Dia singgah istirahat, kemudian berteduh di bawah pohon. Semuanya perbekalannya di onta. Ya, dia berteduh di bawah pohon, istirahat. Lepas ontanya, lari, hilang. Nah, putus asa dia. Ya, bakal mati di situ. Tidak ada orang lain kecuali dia dan pohon dan padang pasir. Mau berbuat apa di situ? Bekalnya, kendaraannya, dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ya, bakal kelaparan dan kehausan. Bekalnya hilang bersama kendaraannya. Dalam keadaan dia bingung, putus asa begitu, tiba-tiba ontanya muncul. Nah, saking gembiranya sampai dia mengatakan, memuji Allah, hendak memuji Allah SWT maksudnya. Saking gembiranya sampai dia mengatakan, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk tadi. Nah, ya Allah, kamu adalah hambaku, saya Rabbmu. Coba, sampai terbalik, saking akhto'a, kata Nabi, min syiddatil farah, sampai tertutup akalnya saking gembiranya. Salah, sampai salah lisannya. Nah, saking gembira, anda bisa bayangkan betapa gembiranya ya. Orang sudah putus asa, nah, sudah bakal mati, tiba-tiba munculkan, gembira sekali tuh. Sampai salah ucap dibalik. Jika orang sadar, sengaja mengucapkan, ya Allah, kamu hamba dan saya Tuhan, saya Rob, kafir apa tidak? Terpenuhi syarat-syaratnya semuanya, tidak ada penghalang, sengaja, ya, terpenuhi syarat-syarat, kafir. Karena ucapan cuma kufur, tapi ini tidak, dia tidak dikafirkan dan tidak disalahkan karena dia, ya, tidak sadar, salah ucap saking gembiranya. Nah, ya kan, ini dalil yang menunjukkan kaidah yang disebutkan oleh Syekh. Nah, termasuk pula mengikuti ini, ya, kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah membedakan hukum secara umum dan hukum yang sifatnya ta'yin. Ya, hukum yang sifatnya umum dan hukum yang sifatnya ta'yin, penentuan, ya, person, individu tertentu. Nah, secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah misalkan mengatakan orang yang melalaikan sholat kafir. Ya, orang yang melalaikan sholat kafir. Ada khilaf di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, di antara a'immah mengenai orang yang meninggal melalaikan sholat. Nah, yang meninggalkan sholat dalam keadaan dia meyakini sholat wajib, tapi dia malas dan meremehkan, tidak pernah sholat. Nah, disifati memang dalam hadis itu satu kekufuran, tapi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda pendapat apakah kekufuran yang dimaksud di situ kufrul akbar, kufur besar yang membatalkan Islam, atau kufur yang dimaksud kufur asghar, kufur kecil, yang merupakan wasilah menuju kufur akbar. Jika dikatakan itu kufur kecil, hanya wasilah menuju kufur akbar, berarti dia hanya fasik. Ya, tetapi perbuatannya sudah merupakan kufur kecil yang bisa benar-benar jadi wasilah faktor setelah itu dia terjerumus dalam kufur akbar. Nah, itu khilaf yang ada. Ya, dikatakan misalkan pelaku orang yang meninggalkan sholat, tidak pernah sholat, dia kafir. Baik. Orang yang tidak membayar zakat, ya, karena dia bakhil, pelit, kikir, maka dia fasik. Nah, dikatakan misalnya orang yang mengingkari wajibnya sholat lima waktu, kafir. Orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, kafir. Dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, perkara ini secara darurat diketahui oleh seluruh kaum muslimin, tapi dia mengingkarinya, tidak ada udzur, kafir. Menyebut nama atau tidak? Hah? Kita, apakah kita di sini menunjuk? Tidak kan? Ini apa namanya? hukum vonis secara umum. Nah, sekarang ada orang kita dapati, wah dia tidak pernah sholat. Nah, apakah ahlus sunnah langsung menerapkan langsung, oh ini berarti kafir ini langsung? Tidak bisa begitu. Nah, ya, tidak bisa, ahlus sunnah tidak seperti itu. Harus diteliti apakah terpenuhi syarat-syarat untuk dikafirkan, sudah kosong dari penghalang-penghalang untuk dikafirkan, ya. Ya, ta'yin pemastian hukum kepada pelaku penyelisihan tersebut secara tertentu, orang tertentu itu ditayin, dipastikan. Nah, orangnya difonis, maka ahlus sunnah wal jamaah melihat pada dua perkara. Perkara yang pertama, ahlus sunnah wal jamaah melihat penunjukan syariat terhadap mukhalafahnya. Itu dulu. Apakah yang dilakukan ini kekufuran atau kefasikan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ya, apakah vonis hukum itu cepat untuk diterapkan kepada orang tersebut secara pasti. Nah, ya, apakah sudah terpenuhi syarat-syarat? Jangan-jangan dia tidak faham, jangan-jangan dia tidak tahu. Nah, jangan-jangan dia tidak sadar. Dan seterusnya. Contoh saat tadi dalil hadis sudah disebutkan ya, orang yang salah ucap itu. Nah, kan begitu. Jadi ahlus sunnah wal jamaah memiliki syarat-syarat yang diperhatikan. Apakah terpenuhi pada pelaku ya penyelisihan tersebut? Di antaranya disebutkan oleh Syekh, dia mukallaf. Syarat yang pertama, pelaku itu sudah mukallaf. Mukallaf itu berarti sudah dibebani dengan syariat karena dia sudah baligh, dewasa, sudah baligh dan dia berakal, bukan orang gila. Nah, berarti jika dia anak kecil belum baligh, belum dewasa, belum mukallaf, tidak bisa kan? Jika dia orang gila, ya, orang tidak waras. Nah, tidak bisa karena dia kehilangan akal. Dalam keadaan tidak sadar. Di antara syarat-syaratnya adalah dia mengilmui perkara itu, bahwa itu merupakan mukhalafah. Terkadang kita mendapati ahlul ilm mengatakan dipersyaratkan pelakunya punya ilmu pengetahuan tentang mukhalafahnya itu, bahwa itu adalah kekufuran, bahwa itu adalah kefasikan, bahwa itu adalah bid'ah. Ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini. Nah, dan memang kita terkadang mendapati ungkapan ulama seperti itu, yaitu syarat ilmu adalah pelaku penyelisihan itu punya ilmu, dia mengilmui bahwa yang dia lakukan itu, yang dia ucapkan mukhalafahnya itu adalah tingkatannya kekufuran atau kefasikan dan seterusnya, konsekuensinya menjadikan dia kafir, konsekuensinya menjadikan dia fasik dan seterusnya, konsekuensinya dia dapat hukum ini, hukum itu, ya. Tetapi pada pembahasan lanjut masalah ini, nah, kita mendapati penjelasan Ibn Uthaymin rahimahullah, ya, pada syarah beliau terhadap Al-Qa'idul Muslah pada audio syarid yang anda pernah dengar, dan juga yang anda ingat syarah Ibn Uthaymin terhadap Kashfus Syubhat. Beliau menjelaskan bahwa mengetahui secara persis mukhalafah itu konsekuensinya kekufuran, konsekuensinya kefasikan, konsekuensinya terkena hukum ini, ada konsekuensi dan itu bukan syarat untuk diberlakukan konsekuensi itu kepadanya. Yang merupakan syarat, yang penting dia punya ilmu bahwa itu melanggar syariat, bahwa itu haram, itu ya terlarang, itu melanggar syariat. Asalkan dia sudah tahu itu, meskipun dia tidak mengerti konsekuensinya, konsekuensinya tetap diberlakukan kepada dia. Nah, di antara dalil yang menunjukkan hal itu, ya, seorang pria dari kalangan sahabat yang melanggar di siang hari bulan Ramadan, saat dia berpuasa dia mendatangi istrinya. Nah, dalam keadaan dia tahu itu terlarang, tapi dia tidak tahu konsekuensinya bakal terkena kafarah. Dia datang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan halaktu, binasa aku. Ya. Binasa aku. Artinya tahu dia, dia sadar bahwa dirinya telah melakukan perkara haram, tapi dia tidak tahu konsekuensinya bahwa dia akan dikenai kafarah dan tetap diperlakukan kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu di antara dalilnya. Jadi hati-hati. Nah, jika sudah tahu itu haram, itu dilarang, jangan. Karena beresiko akan terkena konsekuensinya. Nah, termasuk misalkan termasuk dalam semisal dengan ini, seseorang tidak mengerti konsekuensi-konsekuensi talak misalkan. Tapi dia faham makna talak. Talak itu artinya menceraikan istri. Ya, dia faham itu. Ya. Tapi dia tidak mengerti konsekuensi talak itu. Dia tidak mengerti talak satu, talak dua, talak tiga. Yang penting dia tahu tentang makna talak perceraian. Kemudian dia mencerai istrinya, maka konsekuensinya diberlakukan pada dia. Sudah talak satu, ya, atau talak dua, atau talak tiga, ya, ada konsekuensi-konsekuensi yang diberlakukan padanya. Nah, jika talak satu atau baru talak dua masih bisa rujuk. Nah, sebelum masa iddah berakhir. Adapun jika sudah talak tiga, harus pisah sudah bukan suami istri. Dan seterusnya. Ini contoh. Nah, yang jelas masalah ini membutuhkan pembahasan khusus dan panjang, pembahasan detail, butuh kehati-hatian yang tinggi, ya, dalam masalah ini. Ya, terkait dengan masalah ilmu tadi, syarat ilmu itulah yang disebut ada udzur bil jahil, ada udzur dengan kejahilan. Nah, ada udzur dengan kejahilan. Nah, karena belum tahu hukum, belum mengilmui hukumnya. Nah, maka diberi udzur, tidak difonis. Barakallahu fikum. Nah, ini kaidah yang terakhir yang di paparkan oleh Syekh dalam kitab ini, ya, dan dengan demikian kita berhasil menuntaskan tiga kaidah, ya, yang disampaikan oleh Syekh pada kitab ini, al-is'af bi idahi mawqifil haqqi halal ikhtilaf. Walhamdulillah.